السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, وحديث عبد الرحمن رضي الله عنه أخرجه البزار. حديث عبد الرحمن yang kemarin kita baca dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Masih ingat hadis Abd Rahman? Hadis ketika Rasulullah SAW bertanya siapa yang sudah pagi ini berpuasa. Abu Bakar menjawab, aku. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Abu Bakar menjawab, aku. Siapa pagi ini yang sudah menengok orang sakit? Jawab, aku. Ila akhirnya. Walafduhu, lafadznya hadis Al-Bazzar secara lengkap ada kisahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla salat as-subhi, salat mengimami salat subuh. Tsumma aqbala ala ashabihi biwajhihi, sebagaimana biasanya beliau berbalik menghadap ke arah para sahabatnya. Ini selesai salat, beliau berbalik menghadap kepada para sahabatnya, setelah berzikir berbicara. Qala man asbaha minkum al-yawma sha'iman, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka berkatalah Umar, ya Rasulullah, lam uhaddits nafsi bis-shaumil barihah fa asbahtu muftiran. Ya Rasulullah, tadi malam kami tidak berniat untuk berpuasa, maka pagi ini kami dalam keadaan tidak berpuasa. Faqala Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar menjawab, Walakinni haddastu nafsi bis-shaumil barihah fa asbahtu shaiman. Adapun aku sejak malam sudah berniat untuk berpuasa, maka aku pagi ini sedang berpuasa. Maka Nabi pun bertanya dengan pertanyaan kedua, hal ahadun minkumul yawma ada maridan? Kata Nabi, apakah salah seorang kalian pagi ini sudah menengok orang yang sakit? Apakah di antara kalian pagi ini ada yang sudah menengok orang yang sakit? Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, lam nabrah, kaifa na'udul marid? Ya Rasulullah, kita belum kemana-mana, ini masih subuh. Lam nabrah, kami semua belum kemana-mana. Faqala Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku mendengar sampai kepadaku berita bahwa saudaraku Abdurrahman ibn Auf sakit. Maka tadi aku ketika berangkat ke masjid, aku menyengaja melewati rumahnya Abdurrahman ibn Auf untuk melihatnya, apakah beliau dalam keadaan baik, li'andura kaifa asbah, agar aku lihat bagaimana dia pagi ini. Berarti Abu Bakar sudah menengok orang sakit. Faqala, maka Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan ketiga, hal minkum ahadun at'amal yawma miskinan? Apakah di antara kalian pagi ini ada yang sudah memberi makan orang miskin? Faqala Umar, Umar menjawab lagi, sallaina ya Rasulullah wa lam nabrah. Kami barusan salat berjamaah denganmu ya Rasulullah, kami belum kemana-mana. Maka Abu Bakar menjawab lagi, ya Rasulullah, ketika aku mau memasuki masjid, tiba-tiba di depan masjid ada yang meminta-minta, dan aku dapati sepotong roti yang dibuat dari syair ada di tangan anakku Abdurrahman. Maka aku ambil dia dari Abdurrahman dan aku berikan kepadanya, kepada peminta-minta tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda setelah itu, anta faabshir bil jannah, anta ya Abu Bakrin faabshir bil jannah, engkau bergembiralah dengan surga. Thumma qala kalimatan arda biha Umar, kemudian Nabi berbicara kepada Umar untuk membuat Umar ridha. Wa za'ama Umar annahu lam yurid khairan qat illa sabaqahu ilaihi Abu Bakrin. Wa za'ama Umar, dan Umar mengaku, menganggap bahwa setiap dia ingin berbuat kebaikan, tidaklah menginginkan sebuah kebaikan qat, sama sekali. Qat maknanya sama sekali. Lam yurid khairan qat illa sabaqahu ilaihi Abu Bakr. Tidaklah beliau menginginkan kebaikan sama sekali kecuali selalu didahului oleh Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar bersaing dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini diperbolehkan. Bahkan bukan hanya diperbolehkan, tetapi disuruh agar kalian berlomba-lomba dengan kebaikan. Apa dalilnya? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dengan kebaikan. Apalagi dalilnya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bersaing. Untuk apa? Untuk jannah. Wa fi dzalik, ay fi dzalikal jannah. Untuk itulah, untuk mendapatkan jannah, silakan falyatanafas almutanafisun. Hendaklah bersaing orang yang bersaing. Sehingga untuk urusan kebaikan harusnya kita bersaing, bukan ngalah. Biar kamu aja, jangan. Kalau kebaikan, biar saya saja. Tetapi kalau urusan hak, ada pembagian kue misalnya, silahkan kamu duluan, biar saya belakangan. Gak kebagian, ya gak apa-apa. Pentingan orang lain. Kalau masalahnya dunia, pembagian kue, pembagian ini, pembagian itu. Tetapi kalau pekerjaan, amal soleh, siapa yang bisa bantu ini? Saya Ustaz. Biar saya saja, saya bisa. Berlomba-lomba untuk memberikan amal saleh, bukan karena riya, tetapi karena ingin mendapatkan pahala. Demikian pula saf terdepan bagi laki-laki, hendaklah berlomba-lomba. Demikian pula yang lainnya. Qala wa akhraja Abu Ya'la an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu fil masjid usalli. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah di masjid dalam keadaan salat. Fadakhala Rasulullah sallam, maka masuklah Rasulullah sallam, wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar. Bersamanya ada Abu Bakar, ada Umar. Fawajadani ad'u, maka Nabi mendapati aku sedang berdoa. Nabi mendapati aku, kata siapa? Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mendapati aku sedang berdoa. Maka Nabi pun berkata, sal tu'tah, mintalah, engkau akan diberi. Berdoalah, engkau akan dikabulkan. Thumma qala, kemudian berkata kepada Abu Bakar wa Umar, man ahabba an yaqra' al-Qur'an ghaddan tariyan falyaqra' biqira'at ibn ummi 'abdin. Siapa yang suka untuk membaca Al-Qur'an ghaddan tariyan, yang persis seperti ketika turunnya, ghaddan tariyan artinya segar seperti ketika turunnya. Falyaqra biqira'ati ibni ummi 'abdin, silakan dia baca seperti membacanya ibnu ummi 'abdin. Ibnu ummi 'abdin adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau anaknya Ummu Abd. Anaknya Ummu Abd. Maka kunyahnya Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tentunya ini berita gembira bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang ingin mendengar, siapa yang ingin membaca ayat Al-Quran yang sangat bagus persis seperti ketika turunnya, maka bacalah. Dengan bacaannya Abdullah ibnu Ummi Abdin, Abdullah ibnu Mas'ud. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Faraja'tu ila manzili, aku pun pulang ke rumahku, kata Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Fabasyarani, memberitakan berita gembira kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata tentang kamu. Bahwa kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti ketika turunnya, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Bacalah seperti bacaanmu. Tiba-tiba setelah itu datang Umar. Dan Umar melihat Abu Bakar keluar dari rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Umar, innaka lasabbaqun bil khairi ya Abu Bakrin. Sungguh engkau selalu lebih dulu, ya Abu Bakar. La sabbaq artinya selalu lebih dulu dari aku dalam masalah kebaikan-kebaikan. Pernah juga ketika Rasulullah SAW mengatakan bersadaqahlah, maka Umar membawa separuh hartanya. Dan itu banyak sekali. Separuh hartanya dibawa. Semua. Separuh diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ini sedekah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku seperti ini juga. Berarti diparuh. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa lebih banyak. Ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Dibawa seluruhnya hartanya. Maka Umar kembali berkata, sungguh demi Allah, aku tidak pernah menang melawan Abu Bakar. Aku tidak pernah menang dalam bersaing dengan Abu Bakar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, perlombaan dalam kebaikan disuruh oleh Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mendapatkan jannah disuruh dengan ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Atau juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Hendaklah kalian bersegera, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan lain-lain dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Ahmad bi sanadin hasan an Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala jara baini wa baina Abi Bakr radhiyallahu anhu kalamun. Terjadi perselisihan antara aku dengan Abu Bakar. Kata siapa? Rabi'ah al-Aslami. Maka berkatalah Abu Bakar kepadaku dengan ucapan yang aku tidak suka. Abu Bakar juga manusia radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kadang keliru. Kadang berbuat salah. Maka ketika itu Abu Bakar mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan Rabi'ah al-Aslami tidak suka, tersinggung atau sejenisnya. Wa nadima, maka menyesallah Abu Bakar mengucapkan kalimat tersebut. Faqala li, kata Rabi'ah, maka dia berkata kepadaku, maka Abu Bakar berkata kepadaku, ya Rabi'ah, rudd 'alayya mithlaha hatta yakunu qisasan. Ya Rabi'ah, balas aku seperti yang aku ucapkan. Balaslah aku dengan persis seperti apa yang aku ucapkan, agar qisas, agar impas. Agar impas. Qultu, kata Rabi'ah, aku katakan, la af'al. Tidak. Aku tidak mau. Faqala Abu Bakar, la taqulanna aw la astadina 'alayka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar memaksanya, ucapkan, balas aku, atau kalau tidak aku akan adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah, faqultu, aku katakan, ma ana bifa'il, aku enggak akan lakukan. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka berangkatlah Abu Bakar menuju rumah Rasulullah SAW. وانطلقت أتلوه, sedangkan aku berangkat juga mengikuti beliau, mengikuti di belakangnya. أتلو dari tala atau tali, تلو الأخرى. وجاء ناس من أسلم. Abu Bakar berangkat menuju rumah Rasulullah SAW. Rabi'ah ikut di belakangnya. Dari suku apa Rabi'ah? Dari suku Aslam. Maka dijuluki Al-Aslami. Rabi'ah Al-Aslami. Waja'a unasun min Aslam. Tiba-tiba datanglah orang-orang dari suku Aslam. Faqalu li, maka mereka pun berkata kepadaku, rahimallah Abu Bakr, fi ayyi syai'in yasta'di 'alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Abu Bakar melaporkan apa tentangmu wahai Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi qala laka maqal. Padahal dia yang berkata kepadamu apa yang dia katakan. Orang-orang Aslam ini dari sukunya Rabi'ah berkata, mau ngomong apa dia? Mau lapor apa dia sama Rasulullah SAW? Padahal dia sendiri yang berkata kepadamu tentang sesuatu. Artinya, kalau bahasa bebasnya, kan dia yang salah. Dia mengata-ngatain kamu sehingga kamu tersinggung, sehingga kamu sakit. Dia maksa meminta kamu balas. Kamu gak balas, kenapa dia lapor? Bukankah dia yang salah? Dia yang berbicara begini dan begitu. Fakultu, aku katakan. Kata siapa? Rabi'ah. Kata Rabi'ah, aku katakan. Kalian tahu siapa dia? Hadza Abu Bakrin As-Siddiq. Hadza Tsani Tsnain. Hadza Dzu Syaibatil Muslimin. Ini adalah Abu Bakar Siddiq. Dia adalah salah satu dari dua orang yang dalam gua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dia adalah Dzu Syaibatil Muslimin. Dia adalah orang tua yang memiliki rambut putih di jenggotnya. Iyakum la yultafat. Kalau kalian mau ngomong apapun enggak akan didengar. Ini Abu Bakar, ini Tsani Tsnain, ini Dzu Syaibatil Muslimin. Iyakum la yultafat. Adapun kalian enggak akan didengar ucapan kalian. Fayarakum tansuruni alaih. Kalau beliau melihat engkau, melihat kalian membela aku, kemudian marah Abu Bakar, kemudian datang Rasulullah dan akan marah dengan marahnya Abu Bakar, dan kemudian marah pula Allah karena marahnya Rasulnya, karena marahnya Abu Bakar, maka binasalah Rabi'ah. Akan binasa Rabi'ah. Lihat cara berpikirnya Rabi'ah. Kalian suku Aslam mau apa? Membela aku? Kamu tahu siapa dia? Dia Abu Bakar. Dia Tsani Tsnain. Dia adalah orang yang Allah katakan Tsani Tsnain idhuma fil ghar. Dialah Dzu Syaibatil Muslimin. Hanya tokoh tertuanya kaum muslimin. Kamu tahu, orang-orang seperti kalian di hadapan Abu Bakar enggak akan didengar kalian. Dan kalau dia melihat kalian membela aku, kemudian dia marah, Rasulullah SAW akan marah karena marahnya Abu Bakar. Dan kalau Rasulullah marah, Allah akan marah. Kalau Allah marah, Rasulullah marah, binasalah aku. Binasalah Rabi'ah. Pergi kalian. Kalau mereka bertanya, mata'muruna, kalau gitu bagaimana kami? Apa yang kau perintahkan kami? Kata teman-temannya dari suku Aslam. Qala irji'u, pulanglah kalian semua. Maka pulanglah mereka semua. Tidak jadi membela Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu. Wa antalaqa Abu Bakr radhiyallahu anhu wa tabi'tuhu wahdi. Maka berangkatlah Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW dan aku ikuti sendiri, wahdi, sendirian. Hatta ata Rasulullah SAW, sampai mendatangi Rasulullah SAW. Fahaddatsahul hadis, maka disampaikanlah oleh Abu Bakar kejadiannya. Kama kana, persis seperti yang terjadi. Artinya tidak ada kedustaan. Abu Bakar menyampaikan seperti apa adanya. Aku yang salah, aku mengucapkan kalimat yang menyakiti dia dan aku menyesal. Aku minta dia membalas aku. Tapi dia tidak mau ya Rasulullah. Farafa ila ra'sahu. Maka Nabi pun setelah mendengar ceritanya mengangkat kepalanya menghadap aku. Kata Rabi'ah. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, ma laka was-Siddiq, ya Rabi'ah, ada apa kamu dengan As-Siddiq? Faqultu ya Rasulullah, kana kada wa kada. Artinya setelah mendengar dari Abu Bakar, Rasulullah masih bertanya kepada Rabi'ah. Cross check. Sekedar memberikan haknya. Rasulullah tahu Abu Bakar jujur, tapi memberikan haknya. Silakan. Ada apa engkau dengan Abu Bakar? Ya Rasulullah, kana kada wa kada ila akhirih. Faqala li kalimatan karihtuha. Akhirnya dia berkata kepadaku kalimat yang aku tidak suka. Mengucapkan satu kalimat yang aku tidak suka. Faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, kama qult hatta yakunu qisasan. Dia memerintahkan aku agar aku pun mengucapkan kalimat yang sama agar jadi qisas. Fa abaitu, tapi aku menolak. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam bersabda, ajal la tarud alai. Benar, jangan balas dia. Walakin qul, tapi ucapkan, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Katakan, semoga Allah memaafkanmu wahai Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun berkata kepada Abu Bakar, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Qala al-Hasan, fawalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa huwa yabki. Maka Abu Bakar pun berpaling dalam keadaan menangis. Berpaling dalam keadaan menangis. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Yang kata Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Mereka adalah manusia. Manusia biasa, tidak maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tetapi lihatlah, ketika mereka tergelincir, ketika mereka berbuat salah, ketika mereka bertikai, mereka segera kembali. Segera mereka damai kembali. Bahkan menyesali. Kemarin kita baca bagaimana perselisihan Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar yang lebih dulu menyesal. Meminta maaf kepada Umar. Umar masih marah, menyatakan tidak. Tapi setelah itu Umar juga menyesal, mencari Abu Bakar. Enggak mendapatkan Abu Bakar di rumahnya, ternyata ada di rumah Rasulullah SAW. Selesai. Demikian pula sekarang Rabi'ah ibni Aslam atau Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengucapkan kalimat yang dia tidak suka, Abu Bakar menyesal, langsung minta maaf dan mengatakan, balaslah aku dengan kalimat yang sama. Balaslah aku, balaslah aku. Dan ketika Rabi'ah mengetahui kemuliaan Abu Bakar, beliau tidak mau membalasnya. Enggak mau mengucapkan kalimat jelek kepada seorang yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq. Thaniyatsnain idhuma fil ghar dzu syaibatil muslimin, orang tua. Enggak boleh kita kurang ajar pada orang yang memiliki syaibah, memiliki rambut putih. Ikhwani fid din, a'azakumullah, adab yang mulia dari Rabi'ah. Demikian pula Abu Bakar menyesal dengan benar-benar menyesal, sehingga dia minta dibalas. Dan ketika tidak mau membalasnya, dia menyatakan, aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membenarkan Rabi'ah. Iya, jangan, jangan dibalas. Tetapi ucapkanlah, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ini adab yang mulia. Adab seorang muslim, adab pemegang sunnah, adab dari ahli tauhid. Kalian thullabul ilm, kalian mempelajari sunnah, kalian mempelajari tauhid, kalian mempelajari adab-adab dalam Quran dan sunnah. Dan ini adabnya para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Kalau menyatakan ana salafi, aku pengikut salaf, maksudnya pengikut para sahabat, maka hendaklah mengikuti mereka dalam adabnya juga, sebagaimana mengikuti mereka dalam tauhidnya, sebagaimana mengikuti mereka dalam akidahnya, juga mengikuti mereka dalam adab-adabnya. Jangan dendam kelamaan, benci, tidak lagi mau bicara sampai besoknya, sampai seminggu, sampai sebulan. La yajuz, haram. Hukumnya haram. Barakallahu fikum. Jangan ada yang terjadi pertikaian seperti itu. Segeralah minta maaf dan segeralah memaafkan. Barakallahu fikum. Qala wa akhraja Tirmizi wa hasanahu an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Abi Bakr radhiyallahu anhu anta sahibi ala al-hawd wa sahibi fil ghar. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menganggapnya hadis ini hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, anta sahibi, engkau sahabatku. Sahabatku di Gua Hira, di Gua Lughar, di Gua Thawr, dan engkau sahabatku di dalam telaga Haud. Artinya engkau pendampingku. Sahib adalah yang bersama-sama di satu tempat, bersama-sama dalam akidah, bersama-sama dalam satu lingkungan, maka dikatakan sahib. Kadang-kadang sahib hanya bermakna bersama-sama dalam satu tempat. Walaupun tidak dalam satu agama. Maka jangan heran ketika Allah SWT berbicara dengan orang kafir musyrikin, Allah berkata, "Wama sahibukum bimajnun." Tidaklah sahabat kalian ini majnun. Yani Rasulullah SAW tidak gila. Mengapa disebut sahibukum? Di dalam ayat itu, sahib hanya bermakna bersama-sama dalam satu tempat. Yani orang yang bersama kalian di situ, dia tidak gila. Wama sahibukum bimajnun. Bukan bermakna sahabat, karena mereka bukan sahabat Rasulullah dan Rasulullah SAW bukan sahabat mereka, musyrikin Quraisy. Baik. Di sini disebutkan anta sahibi, engkau adalah yang bersamaku. Alal haud, di telaga haud, di dalam jannah. Wa anta sahibi fil ghar, sebagaimana engkau bersamaku di gua. Tsaur. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr sahibi mu'nisi fil ghar. Abu Bakr adalah sahabatku, pendampingku yang menenteramkanku di ghar, di gua tersebut. Isnaduhu hasan, sanadnya juga hasan. Wa akhrajahu al Baihaqi an Hudzaifah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu inna fil jannati tayran ka amsalil bukhata aw bukhati. Al bukhati adalah burung dari Khurasan. Sesungguhnya di surga ada burung-burung seperti burung-burung bukhati. Bukhati burung di daerah Khurasan. Wallahu ta'ala a'lam. Atau burung seperti unta besarnya, atau memang burung unta. Burung unta bahasa Arabnya apa? Na'amah. Na'amah. Qala Abu Bakar innaha la na'amah ya Rasulullah. Karena Abu Bakar taunya na'amah. Inna fil jannati tayran, maksudnya di surga ada burung yang burung itu seperti bukhati, unta-unta di Khurasan. Kata Abu Bakar, innaha la na'amah ya Rasulullah. Qala an'am minha, tetapi lebih bagus lagi, kata Nabi. An'am minha, lebih cantik, lebih lembut daripadanya. Lebih lembut daripadanya. Man ya'kuluha, siapa yang memakannya? Atau siapa an'am minha man ya'kuluha, atau lebih nikmat orang yang memakannya. Wa anta mimman ya'kuluha, dan engkau ya Abu Bakar termasuk yang akan memakannya nanti yaumul qiyamah. Wa qad warada hadzal hadis, dari riwayat Anas radhiyallahu taala anhu. Wa akhrajahu Abu Ya'la an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Ya'la juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallam, "Urija bi ila sama." Aku dimi'rajkan ke langit. "Fama marartu bi sama'in illa wajadtu fiha ismi." Tidaklah aku melewati langit kecuali di langit tersebut ada namaku. Muhammad Rasulullah sallam. Wa Abu Bakr As-Siddiq khalfi, dan ada nama Abu Bakar As-Siddiq di belakangnya. Tetapi isnaduhu dhaif. Tetapi sanadnya dhaif, tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi dalil. Lakinnahu warada aidan min hadis Ibn Abbas. Tetapi diriwayatkan pula dari hadis Ibn Abbas. dan juga Ibnu Umar dan juga Anas dan juga Abu Sa'id wa Abu Darda radhiyallahu taala anhum dari sekian sahabat bi asanida dha'ifah dengan sanad-sanad yang hampir semuanya lemah atau bahkan semuanya lemah. Tetapi dikatakan yashuddu ba'daha ba'dan. Tetapi karena banyaknya riwayat, banyaknya sahabat, banyaknya sanad, maka dia bisa saling menopang. Kalau bisa saling menopang, bisa naik kepada sahih, tidak hasan. Bisa naik kepada hasan. Wa akhraja Ibn Abi Hatim wa Abu Nu'aim an Sa'id ibn Jubair rahimahullah qala quritu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah. Kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah dibacakan di sisi Nabi ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, wahai jiwa yang tenang tenteram. Maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, inna hadza la hasan. Ya Rasulullah, sungguh ini baik sekali. Panggilan yang sangat bagus sekali, wahai jiwa yang tenang tenteram. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi pun bersabda, ama innal malak sayaquluha lak 'inda al-maut. Ketahuilah wahai Abu Bakar bahwa malaikat nanti akan berkata kepadamu seperti ini ketika mencabut nyawamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wa akhraja Ibn Abi Hatim an Amir Ibn Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala lama nazalat walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dari Amir dari Abdullah Ibn Zubair dari Amir Ibn Abdullah Ibn Zubair bahwa ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, kalau kami akan wajibkan pada mereka hendaklah bunuh diri-diri kalian sendiri. Qala Abu Bakar Siddiq, berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, law amartani an aqtul nafsi la fa'altu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan aku untuk membunuh diriku, akan aku lakukan. Faqala sadaqta. Faqala sadaqta. Engkau benar. Engkau benar. Ikhwani fiddin, a'azakum Allah. Perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menguji keimanan. Dari perintah yang ringan semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Mengorbankan harta, bersedekahlah. Sampai mengorbankan nyawa. Sehingga pernah Allah perintahkan kepada Bani Israel, aniqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Di dalam tafsir ayat ini dari Ibnu Katsir rahimahullah taala, bukan maknanya bunuh diri, tetapi maknanya kalian membunuh diri-diri kalian. Ini saling membunuh. Hanya dengan itu akan diampuni dosa kalian. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Ayo bertaubat. Mereka siap bertaubat. Tapi ketika bunuhlah diri-diri kalian, mereka bingung. Pegang senjata kalian. Semua memegang senjata-senjatanya. Pedang-pedang mereka. Pisau-pisau mereka. Senjata tajam mereka. Semuanya mereka pegang di tangan. Sekarang saling bunuhlah kalian. Tetap. Tidak mereka laksanakan. Mereka lihat di sini kakaknya, di sini bapaknya, di sini pamannya, di sini saudaranya, di sini misannya, kerabat semua. mereka saling berpandang-pandangan, tidak dikerjakan. Allah perintahkan lagi, tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Maka Allah ringankan perintahnya. Allah jadikan kabut turun dan mulai gelap. Mereka melihat ada orang di sebelahnya, tapi mereka tidak tahu siapa dia. Baru kemudian diperintahkan lagi, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian dan bunuhlah kalian. Ini bunuhlah diri-diri kalian. Maka baru mereka berani melakukan, karena tidak tahu siapa di hadapannya. Ketika mereka sudah melakukannya, terang kembali dan kemudian Allah terima taubatnya. Tidak sampai mereka semua terbunuh. Akhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang paling berat kalau sudah diperintahkan untuk mengorbankan nyawamu sendiri. Itu paling berat. Tetapi di dalam Islam, mengorbankan nyawa adalah dengan jihad fisabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jahidu, berjihadlah fisabilillah, bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian. Maka ketika dibaca lau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, kalau sekiranya kami wajibkan pada mereka agar mereka membunuh diri-diri mereka sendiri, apakah mereka sanggup? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau engkau suruh aku untuk membunuh diriku, aku akan lakukan. Berarti Abu Bakar sudah tinggi sekali imannya. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat sadaqta, engkau benar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Artinya Abu Bakar benar-benar serius, enggak main-main. Kalau memang disuruh, aku siap. Wallahi, kalau diperintahkan kepada saya, pada kita, kita gak akan sanggup. Kita gak akan sanggup. Walhamdulillah tidak diperintahkan dalam bentuk seperti itu. Tapi diperintahkan dalam bentuk perjuangan. Yang belum pasti terbunuhnya. Ima menang, wa ima terbunuh. Masih ada dua kemungkinan. Walhamdulillah, dan itu tentunya lebih ringan daripada kalimat uqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Wa akhraja Abu al-Qasim al-Baghawi qala haddatsana Daud ibn Umar haddatsana Abdul Jabbar ibn al-Ward an ibn Abi Malika qala dakhala Rasulullah sallam wa ashabuhu ghadiran. Rasulullah sallam dan para sahabatnya masuk ke sebuah sumur. Jangan dibayangkan sumur seperti kita yang apa? Bundar, lurus ke bawah, enggak. Setiap sumber air disebut sumur, walaupun bentuknya kadang-kadang tidak seperti yang kita kenal sekarang ini. Bahkan kadang bisa mereka duduk-duduk di pinggir sumurnya dalam keadaan kakinya ke air, karena bentuknya tidak seperti bentuk yang kita kenal. Taib. Qala la yasbaha kullu rajulin ila sahibihi qala fasabaha kullu rijlin hatta baqiya Rasulullah sallam wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fasabaha Rasulullah sallam ila Abi Bakr hatta attanaqahu wa qala sallallahu sallam law kuntu muttakhidan khalilan hatta alqa Allah latakhadtu Abu Bakr khalilan walakinnahu sahibi. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata masuk ke sekitar sumur tadi dan sahabat-sahabatnya kemudian berkata liyasbaha kullu rijlin ila sahibihi, hendaklah setiap kaki ke kaki orang lain, sepertinya rijlin, kullu rijlin ila sahibihi. Qala fasabaha kullu rijlin hatta baqiya Rasulullah, sampai yang tersisa hanya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar fasabaha Rasulullah sallam ila Abi Bakr hatta tanaqahu, maka geserlah kaki Rasulullah sallam ke Abu Bakar hingga mengapit Abu Bakar dan kemudian berkata, kalau saja aku mengambil khalil dari manusia niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku, tetapi dia adalah sahabatku. Taba'ahu Waqi', didukung pula riwayatnya dari Waqi', dari Abdul Jabbar ibn Ward, akhrajah ibn Asakir, wa Abdul Jabbar thiqatun, wa syaikhuhu ibn Abi Malikah imam, illa anahu mursal, wa huwa gharib jiddan, tetapi gharib jiddan. Qala akhrajahu Tabrani bil kabir, yani bi mu'jamil kabir, dari Ibn Shahain dalam sunnah, dari jalan lain secara bersambung dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum, wa nuwasil insyaallah fi ad-dars al-qadim bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.